Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita kembali kepada pembahasan kita. Kemarin sampai pada ayat yang ke-83. Wa tilka hujjatuna. Sudah pada diam ya, pada diam. Waktu kalian sudah saya kasih, sekarang kalian tenang, apa yang tenang. Paling sampai jam 7 lewat 10 menit insyaallah kurang lebih. Nah, diam ya sejenak sekitar 1/4 jam. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih. Dan itulah hujjah kami yang telah kami datangkan hujjah tersebut kepada Ibrahim ala qaumih, untuk menghadapi kaumnya. Hujjah yang qati'ah, yang betul-betul akurat, paten. Yang mematahkan argumentasi-argumentasi mereka ahlil batil, orang-orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak punya bukti, enggak punya dasar, landasan yang membenarkan perbuatan mereka. Dikarenakan apa yang mereka sembah dari selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Beda dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala maha mampu mendatangkan kemanfaatan, maha mampu menolak kemadaratan. Maka dari itu, orang yang beriman ketika mereka mengharapkan, menginginkan kemanfaatan, kepada Allah mereka panjatkan doa, kepada Allah mereka gantungkan harapan. Beda dengan orang berbuat syirik, ingin mendapatkan kemanfaatan bergantungnya kepada selain Allah, apakah bentuknya kepada kuburan atau bebatuan atau pepohonan atau yang lainnya yang mereka yakini. Mereka sangka hal itu bisa mendatangkan manfaat yang mereka inginkan. Padahal hanya Allah yang mampu mendatangkan kemanfaatan. Demikian pula ketika seorang beriman ingin terhindar, terlindung dari bala, dari matarat, kepada Allah pula mereka berlindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kami. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini salah satu, apa ini merupakan doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke api. Beliau baca doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah ahli tauhid. Kepada Allah Subhanahu wa taala mereka al-luju wal-iqtimad. Narfa'u darajatim man nasya'. Kita lanjutkan. Kami akan mengangkat derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki mengangkat derajat seseorang, pasti akan terangkat derajatnya, kedudukannya, walaupun manusia berusaha untuk menghinakannya. Nah, sebagaimana ketika seorang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan terhinakan walaupun manusia berusaha untuk mengangkatnya. Qala As'adi rahimahullah, kama rafa'na darajati Ibrahim alaihi salam fid dunya wal akhirah, sebagaimana telah kami mengangkat derajat-derajat Ibrahim alaihissalam, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Derajat Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukannya baik di dunia maupun di akhirat. Fa innal ilma yarfa'ullahu bihi sahibahu faqal ibad darajat. Maka sesungguhnya ilmu ketika disebutkan secara mutlak seperti ini, al-murad bihi al-ilmu syar'i. Maka sesungguhnya ilmu syar'i itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengannya, dengan ilmu tersebut, pemiliknya di atas hamba-hamba yang lainnya darajat, beberapa derajat. Sekali lagi, al-ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Nah, yang madarnya adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Nah, seputar itu. Itulah yang nanti seseorang akan ditanya di alam kuburnya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuk. Ilmu yang seperti itulah yang akan mengangkat pemiliknya ke beberapa derajat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu itu sesuai dengan kemuliaan sesuatu yang diketahuinya. Ilmu syar'i berkisar ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui nabinya, mengetahui agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya, yaitu merupakan agama yang dibawa oleh nabi. Nah, dengan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala, mengimani wujudnya Allah itu ada, dia yakin bahwa Allah itu ada. Nah, ketika dia telah berilmu, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, dia dengan mudah menepis mereka-mereka orang yang ingkar adanya Allah dengan alasan karena Allah enggak bisa dilihat. Belum tentu sesuatu yang tidak bisa dilihat ketika di dunia menunjukkan sesuatu tadi enggak ada. Nah, angin mana kita lihat seperti apa bentuknya? Tapi ada apa tidak angin? Ada, kita rasakan sekali adanya hembusan angin. Tapi apakah wujudnya kelihatan seperti apa katnya? Nah, demikian pula dia mengimani uluhiyahnya Allah. Dia kenal tentang keuluhiyahnya Allah, bahwa Allah itu satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Mengenal kerububiyahnya Allah, yang mencipta hanya Allah, yang mengatur alam semesta, yang berkuasa terhadap alam semesta hanya Allah. Mengenal tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang begitu indah dan sifat-sifatnya yang sempurna, dia kenal. Nah, itulah suatu ilmu yang akan mengantarkan pemiliknya menuju kemuliaan, kebahagiaan, baik di dunia maupun berlanjut di alam barzakh dan berlanjut di akhirat kelak. Sehingga nikmat thalabul ilm seperti ini, sekali lagi ini nikmat besar sekali yang tidak semua orang Allah berikan. Maka harus kita syukur dan kita jaga. Nam, inna syaraful ilm bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu sesuai dengan kemuliaan yang sedang diilmuinya. Dia sedang mengilmui perkara apa? Nah, untuk pendekatan pemahaman di dalam fakultas, ada fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, teknik. Nah, ekonomi pasaran, rata-rata ekonomi, sarjana ekonomi. Nah, yang lebih meningkat lagi nanti di kesehatan. Di kesehatan pun bermacam ragam, masih yatafadol. Nah, masih bertingkat-tingkat. Mulai dari perawat, kebidanan, nanti mantri, dokter umum, dokter spesialis. Semakin tinggi ilmu yang diketahuinya, nah, maka kemuliaan ilmu itu pun akan mengikut. Sama-sama dokter, satunya dokter umum, satu dokter spesialis. Dari kadar keilmuan, tentu ada yang lebih. Nah, itu makna inna syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Mulianya suatu ilmu sesuai dengan apa yang diilmuinya. Apa yang diilmuinya. Taib. Maka ketika seseorang dia mengilmui tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang menjamin akan mengangkat derajatnya. Sehingga enggak usah khawatir, enggak usah dihantui rasa cemas nanti anak saya jadi apa kalau mondok, kalau belajar hanya Al-Qur'an, hadis Al-Qur'an, hadis. Allah yang menjanjikan untuk mengangkat derajatnya. Masa kita enggak yakin? Nah, kama rafa'na darajati Ibrahim alaihissalam fi dunya wal akhirah fa innal ilma yarfa'ullah, maka semua ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengannya sahibah, pemiliknya, faqal ibad darajat, di atas hamba-hamba ke beberapa derajat. Rasul bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Qur'an, derajat suatu kaum, dan Allah akan merendahkan dengan kitab ini pula sebagian kaum yang lainnya. Maknanya, siapa saja, rijalan wanisaan, baik pria maupun wanita, Arab maupun non-Arab, orang kota maupun orang desa, berkulit putih maupun kulit hitam, ketika dia faham tentang Al-Quran, dia berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya, bersabar di atas itu semua, Allah akan angkat derajatnya. Seperti Ibnu Abza, seorang budak. Nah, tapi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia maupun di akhirat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga mengatakan, hakadzal ilmu yasidu syarifa syarafan wa yujlisul mamluk alal asirrah. Demikianlah ilmu agama ini akan menjadikan orang mulia semakin mulia dan akan memposisikan al-mamluk, seorang budak, alal asirah, berada di atas singgasana pada kedudukan yang tinggi. Di masa sahabat seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Suhaib, hum mawali, mereka itu budak-budak. Namun saru min sadati al-muhajirin, mereka menjadi tokoh-tokoh di kalangan kaum muhajirin, termasuk yang memiliki keutamaan yang besar di antara para sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin. Dengan sebab apa ya, ikhwan? Keimanan, amal soleh, ilmu yang mereka pelajari dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, bahkan termasuk muksiruna fil hadis, Abu Hurairah. Nah, dengan sebab ilmu Ibnu Abbas, dengan sebab ilmu agama yang mereka pelajari, sehingga dengan kita memahami ayat-ayat dan hadis-hadis terasar seperti ini, seharusnya menyingkap pemahaman kita ketika masih dihantui rasa pesimis ketika anaknya belajar agama, nanti masa depannya bagaimana. Allah subhanahu wa ta'ala yang janji, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Nah, beda dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu formal. Nah, bagi mereka yang kuliah-kuliah, la syak, ada manfaatnya, ada manfaatnya. Nah, akan tapi berhubung tidak ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak sudah kuliah habis banyak juga masih dalam keadaan bingung. Nah, sehingga hendaknya yang seperti ini barakallahu fikum memotivasi kita dan semakin meyakinkan kita bahwa belajar agama pasti enggak akan Allah sia-siakan. Enggak akan Allah sia-siakan. Selama dia berusaha menjaga, mendasari ya, dengan keikhlasan, berusaha untuk mengamalkannya. Adapun terkadang terluputkan dari mengamalkan, dari ilmu yang diketahui, wah insya Allah pada kesempatan yang akan mendatang saya sampaikan kalam Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, taib. Fa'id khususan al-alim, al-amil, al-muallim, khususnya orang yang berilmu, yang mengamalkannya dan mengajarkannya. Fa'innahu yaj'aluhu Allahu imaman linnas bihasabi halih. Maka sesungguhnya Allah akan menjadikannya sebagai imam, panutan bagi manusia sesuai dengan keadaannya. Turmaku af'aluh, yang akan diikuti perbuatan-perbuatannya. Watuqtafa atharuh, dan akan dititi jejaknya. Wayustada'u binuri, dan akan diambil sebagai cahaya. Nam, cahaya yang akan meneranginya, menerangi langkah hidupnya. Nam, membimbing amalan-amalannya, muamalahnya, dan seterusnya. Wa yumsha bi'amali bi'ilmihi fi dhulmati dayjuri, dayjur kegelapan, yang akan ditempuh dengan ilmunya itu pada kegelapan, ya gelap gulita. Maknanya namanya kebodohan itu diperumpamakan bagikan kegelapan, sedangkan ilmu kedudukannya adalah bagikan cahaya. Nah, satu contoh, orang mau sholat, enggak tahu ilmunya, apa enggak bingung, bagikan dalam kegelapan. Pernah kejadian, di saat itu aku jadi makmum. Nah, orang itu sarjana, ditokohkan di masyarakat situ, tapi terhadap agama jahil. Jahil. Ditokohkan jadi imam, yang seharusnya rukuk. Al-muhim dia nambah dalam gerakan sholat. Seharusnya kita ingatkan sujud sahwi, bingung dia. Makmum subhanallah, tambah bingung. Akhirnya ngomong dia, aku harus gimana ini? Dalam keadaan jadi imam. Batal semua makmumnya. Noleh ke belakang, aku harus gimana ini? Itu jadi imam ya kawan, bicara seperti itu. Nah, itulah kedudukan ilmu, akan menerangi jalan dia, baik di dalam amalannya, ucapannya, dan seterusnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah menjelaskan bahwa ilmu itu akan Allah Subhanahu wa taala mengangkat pemiliknya, beliau pun menyebutkan dalil dalam hal ini. Qala Allahu azza wa jalla yarfa'illahu allatheena amanu minkum wallatheena utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu ke beberapa derajat. Inna rabbaka hakimun alim. Kita selesaikan dikit lagi. Fala yatu'u al-ilma wal-hikmata illa fil mahalil la'iqi biha. Tidaklah Allah meletakkan ilmu dan hikmah melakukan pada tempat yang sesuai dengannya. Bukan berarti Allah salah letak. Wa huwa a'lamu bidzalikal mahal. Allah lebih tahu tempat tersebut. Bima yambahilah. Dan mengetahui dengan apa yang seyogianya untuk diberikan padanya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala salah di dalam meletakkan ilmu ini diberikan kepada siapa, hidayah kepada siapa. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hakim dan maha alim. Hakim fi af'ali wa aqwali, dan alim dan maha mengetahui tentang siapa yang berhak mendapatkan hidayah, siapa yang berhak untuk diberikan ilmu dan seterusnya. Maka dari itu diakhirinya sebuah ayat dengan Asmaul Husna itu menunjukkan itu mesti ada kaitannya dengan hukum yang disebutkan di dalam disebutkan sebelumnya. Nah, sebelumnya menyebutkan tentang hujah-hujah yang didatangkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan keadaan orang-orang musyrikin yang tetap membangkang. Allah tahu semua siapa yang berhak untuk disesatkan, dibiarkan di dalam kesesatannya, dan siapa yang berhak untuk diberikan hidayah. Allah alim. Nah, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala salah dalam meletakkan hidayah, memberikan hidayah. Orang yang seharusnya diberikan hidayah malah tidak. La, Allah alim. Allah pun hakim, hakim fi aqwali, hakim fi af'ali, bijak dalam ucapannya, bijak di dalam perbuatannya. Dengan ini selesai kita di ayat ke-83. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.